Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mohon maaf saya berdiri ya. Soalnya yang di pojok sebelah kanan sana kalau saya duduk enggak kelihatan nanti. Sayanya enggak kelihatan beliau-beliau. Ya, jadi ceramahnya kurang bisa los. Para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah siang hingga menjelang sore hari ini kita masih bersama Jamuri, Jamaah Muji Rasul Putri Surakarta, yang menggelar kegiatan solawat Barzanji, ya, Maulid Barzanji keliling selama 30 hari. Judulnya cakep banget, 30 hari meniti mahabbah Rasul. Jadi yang ikut 30 hari insya Allah bisa jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting lagi, dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya itu kalau udah ceramah live gini agak bingung. Bingungnya kenapa? Yang dengar kan banyak. Terus kalau ceramah di Jamuri juga bingung. Kenapa? Yang dengar juga sudah sering. Jadi setiap kali saya ceramah itu ceramahnya harus beda yang satu dengan yang lain. Kalau saya ceramah satu hari 4 kali di setiap tempat itu juga harus beda. Padahal biasanya kalau membahas Nabi Muhammad SAW itu sama atau beda? Ya sama, ya itu ceritanya, ya itu dan ya itu. Nah, semoga yang sore hari ini kita bisa dapat tambahan ilmu ya, tambahan ilmu yang berbeda. Ini ada sedikit hikmah yang kemarin saya dapat ketika saya ceramah di Cemani. Ya, ceramah di Cemani sore itu saya dapat hikmah. Kemudian hikmah itu saya perdalam lagi, saya khutbah Jumat di Masjid Al-Hidayah. Ketika khutbah Jumat di Masjid Al-Hidayah, semakin tajam hikmahnya. Semalam belum saya sampaikan di rumah, memang saya embu dulu. Yang satu ini saya embu dulu, disimpan dulu biar nanti keluarnya pada siang hari ini. Semua udah ngerti judul hadisnya, tetapi pembahasannya insya Allah akan menjadikan kita semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, panjenengan sedoyo pengen tindak ziarah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengen. Tiap hari bisa enggak? Tiap hari pengen ziarah bisa enggak? Enggak bisa. Kira-kira kalau satu hari bisa ketemu Nabi 5 kali senang enggak? Senang. Satu hari bisa ketemu Nabi 10 kali senang enggak? Senang. Satu hari bisa ketemu Nabi 100 kali senang enggak? Senang. Kira-kira kalau terus disebut-sebut Kanjeng Nabi senang enggak? Salam. Senang. Iya. Cuman yang jadi masalah, panjenengan di Solo dan sekitarnya. Nabi Muhammad SAW ada di kota Madinah. Madinah dan Solo itu kalau naik pesawat berapa jam? Kurang lebih 13 jam ya. Betul? Lupa-lupa saya. Solo Jakarta dihitung dulu 1 jam. Jakarta Jeddah 11 jam kurang lebih, tergantung pesawatnya ya. Jeddah Madinah kurang lebih 1 jam. Jadi kurang lebih 13 jam. Belum lagi persyaratan yang lain, visa, paspor, ini dan lain sebagainya. Singkat cerita, berangkatlah 13 jam sampai kota Madinah. Di sana paling cuma 3 hari, 4 hari pindah ke Mekah. Nah, untuk nyampe ke sana ternyata tidak semudah yang kita inginkan. Alhamdulillah, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita suatu cara yang setiap detik kita bisa mengunjungi Nabi Muhammad SAW. Setiap saat kita bisa ketemu Nabi Muhammad SAW, tergantung kita mau atau tidak. Mau enggak, Bu? Benar. Serius. Benar mau. Saya itu. Leres. Mau tahu caranya? Benar mau. Sama mobil pilih mana? Bisa ketemu Nabi sama mobil pilih mana? Hah? Mobil. Bisa ketemu Nabi sama dikasih apa ya? Uang 100 juta pilih mana? Coba diuji dulu imannya, pilih dunia atau pilih Nabi? Benar. Pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Selalu bersolawatlah kalian kepadaku dimanapun kalian berada, karena sesungguhnya solawat kalian kepadaku akan sampai kepadaku. Balagho itu sampai, tablughuni solawat itu akan sampai kepadaku. Jadi begitu saya mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, ucapan saya ini langsung sampai, bukan ke kota Madinah, sampai, bukan ke raudhahnya Nabi Muhammad SAW, sampai, bukan ke makamnya Nabi Muhammad SAW, sampai, bukan ke hadapan Nabi Muhammad SAW, tablughuni, sampai kepadaku. Salawat itu betul-betul sampai kepada Rasul Muhammad SAW, kemudian Rasul bisa tahu, oh salawat ini dari fulan, anaknya fulan. Saya mau nanya, kira-kira kecepatan sholawat nyampe ke Nabi sama kecepatan SMS cepet mana? SMS ku sampai kepadamu, BBM, BlackBerry Messenger sampai kepadamu, cepet sekali kan? Cepet, cepetnya nyampe sholawat lebih cepet dari itu, lebih cepet kalau saya telpon, budget nomor, kemudian call gitu kan? Sebentar nyambung ke sana, itu cepetnya luar biasa. Kalau kita telpon, ya nama kita ada di phone book teman kita, maka begitu telpon kita ini masuk, maka muncul namanya Noval, ya Noval tentu akan diterima kalau pas waktunya senggang. Tapi begitu nama tidak dikenal, kira-kira diterima enggak? Wait and see, lihat dulu ya kan, siapa ini yang telpon. Tapi kalau udah namanya dikenal, langsung diterima. Begitu pula umat Nabi Muhammad SAW. Dalam sebuah hadis Rasul Muhammad SAW menyatakan, Allah menyiapkan malaikat di tempatku, di rumahku, di makamku, yang malaikat itu diberi asma al-khalaik, daftar nama seluruh makhluk Allah Ta'ala ila yaumil qiyamah. Kemudian jika ada orang yang mengucapkan salam kepadaku, bersolawat kepadaku, maka malaikat akan mengatakan, ya Rasulullah, langsung keluar phone booknya. Ini solawat dari fulan, anaknya fulan. Maka lama sama Rasul SAW langsung diterima solawatnya dengan ucapan, saya juga ucapkan solawat dan salam untuknya. Pertanyaannya, panjenengan yakin mboten? Yakin mboten? Yakin? Sudah bisa merasa senang belum kalau solawat? Jujurin, senang yang saya maksud begini loh ya. Misal ya. Hati-hati jatuh. Hati-hati jatuh. Radin jarak buje ini, anak muda ini emang jarak. Saya mau ngasih contoh boleh. Ibu punya seorang kenalan ulama yang sangat soleh. Ulama yang sangat soleh. Saudara kita berangkat ke tempatnya ulama tadi. Kemudian kita ngomong titip salam ya. Titip salam. Itu berharap gak salamnya disampaikan? Kalau ibu cinta betul, basa-basi, atau memang betul-betul pengen disebut nama ibu di hadapannya? Pengen disebut. Contoh lah, tolong ya, sampaikan sama Pak Presiden. Kamu mau ketemu Pak Presiden kan? Tolong sampaikan ya, saya ini loh yang tinggalnya itu di Gentan. Tolong sampaikan ya, nama saya ini. Kalau pas selo-selo silakan maaf. Mampir, iya. Ini tadi soalnya jamuri solawatnya rada kenceng, panas luar biasa, langsung mendung ya, terus hujan. Ibu-ibu cari posisi yang enak ya, yang nggak kebocoran kira-kira. Tenang, itu hujan cuman kaget kok, paling cuma 5 menit selesai insya Allah. Hujan kaget bu, ada hujan tuh hujan kaget, cuman lewat sebentar, terus pergi. Ya, hujan kaget itu biasanya bawa rahmat. Gak lama, ya terus bentar. Setelah itu rintik-rintik sejuk enak. Karena dari tadi ibu-ibu kepanasan kesemuan, betul? Ya, yang baca solawat sama Allah disejukkan. Insya Allah demikian. Hadirin yang dimuliakan Allah, bisa dengar suara saya? Bisa ya? Jadi kalau ada seorang presiden, kerabat kita ada yang berangkat ke sana, kita tentu akan titip salam, umumnya manusia ya. Pengen dikenal, pengen disebut-sebutkan namanya. Ketika namanya disebutkan, senang gak? Senang kan? Dikasih tahu, ini tadi udah saya sampaikan. Bahkan presidennya ngomong, saya titip salam juga untuknya. Saya titip salam juga untuknya. Maka kita akan ngomong, presiden kirim salam karo aku. Presiden kirim salam sama saya loh. Presiden kirim salam sama saya. Senangnya luar biasa. Pertanyaannya, ketika kita sholawat, udah punya rasa senang dan pengen disebut Nabi belum? Sekedar, pokoknya sholawat, atau Kanjeng Nabi tolong ya, saya dibalas sholawat saya, salam saya dibalas ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah. Ada perasaan gitu enggak? Kalau ada, yakin enggak dibalas? Kalau yakin, masa ada orang sholawatan kemudian sedih? Mestinya orang yang sholawatan langsung senang. Kenapa? Karena saat itu dia sedang disalami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau udah sering telpon, kira-kira nanti Nabi mampir enggak ke rumah kita? Biasanya cuma titip salam. Nah, kalau udah sering titip salam, kira-kira nanti Nabi mampir enggak? Kalau udah sering titip salam, kira-kira juga kita nanti mampir ke sana enggak? Nah, insyaallah orang yang udah biasa titip salam untuk Nabi Muhammad SAW, maka langkahnya ke Madinah akan dimudahkan oleh Allah. Langkahnya menuju surga akan dimudahkan oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ببركة النبي الكريم عبدك العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم حوالينا ولا علينا. بجاه النبي العبد الرحيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين آمين. Hadirin yang dimuliakan Allah, doa minta hujan minggir. Tadi itu doa minta hujan minggir, bukan berhenti tapi minggir. Minggir sebentar ke pinggir-pinggir lah, Semanggi kesian tadi panas. Ya, Semanggi, Pasar Kliwon ya kan? Klaten, kemudian Boyolali biar hujanan. Cemani biar hujannya reda. Insyaallah enggak lama reda, panasnya udah mulai muncul. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi jelas ya, orang yang mengucapkan salawat dan salam itu dia seperti ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Para ulama mengatakan, siapa mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya. Subhanallah ya. Doanya Kanjeng Nabi itu kalau dibaca langitnya nurut. Langitnya nurut. Ya insyaallah nurutnya lama gitu ya. Kadang langit juga suka bangkang gitu juga. Karena ada juga yang doa manten anyar, udano. Repot ini. Terang, Bu. Terang. Hujannya berhenti. Jadi rintik-rintik ya. Terusnya minggir. Datang lagi. Enggak, itu guyon sama saya. Berhenti, insyaallah. Ini hujan tuh suka guyon. Kalau Anda percaya dengan doanya Nabi, pasti berhenti. Tapi kalau Anda ragu, nanti hujannya ya. Datang, pergi. Percaya atau enggak doa Nabi? Percaya. Ya, saya yakin kok berkatnya sholawat semua. Insyaallah minimal ya. Minimal hujannya mereda, nyingkir. Suaranya enggak banter, sehingga ngajinya bisa enak. Saya minta sama Allah, ya Allah, ini yang datang di sini pengin dengar ceramah. Kalau yang di rumah dengar suara ini jelas karena lewat radio. Tapi yang di sini perang dengan suara hujan. Makanya hujan tolong menyingkir sebentar. Kami lagi cari ilmu, jangan ganggu kami. Mau nyingkir atau mau datang? Di sini yang manten baru siapa? Tolong jangan doa hujan-hujan terus ya. Para ulama mengatakan, siapa yang mengucapkan salam kepada Nabi, maka dia seperti menziarahi Nabi. Makanya panjenengan itu kalau sholat ketika atahiyat yang beneran, assalamualaika. Makanya sighah salam kepada Nabi, tidak pernah assalamualaik dalam sholat. Salam sejahtera untuknya, tidak. Tetapi assalamualaika, salam sejahtera untuk engkau wahai baginda Muhammad sallallahu alaihi wa sahbi wasallam. Artinya kita benar-benar sedang menghadap kepada Nabi, kita sedang mengunjungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbi wasallam. Karena itu ulama mengatakan, siapa mengucapkan assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, saat itu dia sedang persis di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Nabi tidak dibatasi jarak, Nabi tidak dibatasi waktu, karena beliau ada di dimensi alam ruh. Alam ruh tidak sama dengan alam dunia. Alam dunia ada jarak Solo Madinah, alam ruh tidak ada jarak Solo Madinah. Ibu, saya mau nanya, tahu yang namanya matahari? Ibu tahu senter? Senter itu kalau malam kita pencet, nyalakan. Tek. Begitu kita tek, cahayanya sampai ke tembok depan kan? Misalnya temboknya jarak 100 meter, senternya kuat. Tek, berapa detik? Cuman 1 detik nyampe ke tembok depan. Cepat atau lambat? Semakin besar cahayanya, tek, sebentar udah sampai ke kesasaran. Matahari itu karena luar biasa besar cahayanya, maka dalam waktu yang singkat sampai ke bumi. Nabi Muhammad SAW adalah sumber semua cahaya. Beliau adalah sumber semua cahaya. Makanya begitu beliau pengen, tek, langsung sampai ke Solo. Gak dibatasi. Nabi gak dibatasi. Alhamdulillah. Hujan jangan main-main lagi ya. Udah ya. Udah berhenti. Beneran atau nanti main lagi dia? Gak tahu. Pokoknya insya Allah doa kita diterima sama Allah. Kalau ini diterima benar membuktikan kalau majelis ini memang luar biasa. Kalau belum diterima juga luar biasa. Ya saya ngomong enggak luar biasa kurang ajar saya. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang ucap salam sama Nabi, saat itu juga salamnya nyampe kepada Nabi, dan antara dia dengan Nabi tidak ada jarak. Dekat sekali. Ya sangat dekat. Dekatnya luar biasa. Kenapa kita mesti harus juga ke Madinah? Karena di Madinah itu dengan melihat tempat yang biasa digunakan Nabi sholat, dengan menyentuh kaki tempat yang pernah dijalani Nabi Muhammad SAW, dengan melihat rumahnya Rasulullah, di situ ada kelebihan tersendiri. Bun paham? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Siapa yang atahiyat mengucapkan seperti itu, maka pahalanya seperti menziarahi semua orang soleh yang ada di muka bumi, yang hidup maupun yang meninggal dunia. Enak enggak itu? Makanya kalau waktu qiyamnya maulid itu ya, ya Nabi salam. Ya kan? Diajak apa itu? Diajak uluk salam, mengucapkan salam. Makanya dikatakan tuh kalau lagi begitu Nabi datang, ya benar datang jawab salam. Datang itu karena enggak ada jarak antara Nabi dengan kita. Dekatnya luar biasa. Yang menjadikan jarak antara kita dengan Nabi, bukan Nabi dengan kita loh. Yang menjadikan jarak antara kita dengan Nabi adalah diri kita sendiri. Karena kita menganggap Nabi jauh. Karena kita menganggap Nabi itu tidak mendengar. Karena kita menganggap Nabi tidak menjawab. Padahal dalam berbagai hadisnya Rasul menyatakan, saya mendengar, saya menjawab. Dimanapun kalian berada, ucapkan salawat untukku, ucapkan salam untukku, sampai kepadaku, hadirin, rindu penuh cinta. Hasilnya Rasul akan memberi salam sesuai dengan kebesarannya. Contoh, ya ini ilmu. Setelahnya ini buat Jumat depan nih. Ngajian di rumah, bocoran di sini. Contoh ya. Saya ngasih hadiah seorang wali kota tempe goreng. Wali kota saya kasih hadiah tempe goreng. Lah wong saya ngasih wali kota ya tempe goreng. Wali kota ngasih balasan tempe goreng. Pantas enggak? Enggak pantas kan? Pasti wali kota mengatakan, "Loh, kalau saya ngasih ya sesuaikan dengan titel saya, jabatan saya." Betul? Kasihnya minimal kan ayam goreng. Kan seperti itu. Saya ngasih hadiah wali kota, anaknya wali kota sunat misalnya. Saya kasih hadiah motor. Anak saya sunat, wali kota masa ngasih motor yang sama? Ngisini-sini. Kasih mobil. Ini nih hukum apa namanya? Kesopanan. Orang itu membeli sesuai dengan kebesarannya, kekayaannya, kemampuannya. Paham? Kita bersolawat kepada Nabi. Kita ucapkan salam kepada Nabi. Itu salam kita. Nabi mengucapkan salam kepada kita kira-kira sama enggak? Lain. Ucapan selamat untukmu. Yang ucap Nabi. Ini ucapannya luar biasa. Lah panjenengan kok. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Pripun ayuhan Nabi. Nabinya enggak ada. Pikirannya belayang kemana-mana. Gitu kok mau ngerasakan. Pripun caranya ngerasakan. Orang itu kalau dengar suara sebuah lagu. Dia diem didengarkan. Ya kan? Dihayati. Mau nyanyikan sebuah lagu. Dihayati luar biasa. Mbak Surip aja cuma nyanyi tak gendong tuh dihayati. Tak gendong. Itu dihayati luar biasa. Lo kita beruluk salam kepada Nabi kok cuma asalan. Hasilnya juga asalan. Terakhir. Udah ya. Ini di belakang mau ngomong udah beb gitu loh ya. Jam 3 lewat 30. Setuju selesai ya. Terakhir nih satu nih penting. Kanjeng Nabi itu kira-kira wangi atau enggak wangi? Kecut apa enggak kecut? Wangi kan? Keringatnya kira-kira kecut enggak keringat beliau? Wanginya luar biasa. Bahkan keringatnya aja dijadikan minyak wangi yang paling wangi. Lah kalau keringatnya jadi minyak wangi kira-kira tubuhnya... Ini keringatnya aja jadi parfum. Lah kira-kira sumbernya keringat kan tubuh ya? Kira-kira wanginya seperti apa tubuh beliau? Karena itu Rasul mensunahkan... Seorang muslim itu jadi muslim, hendaknya muslim yang wangi. Makanya dalam syariat, kalau seminggu sekali tidak mandi haram hukumnya. Bukan mandi wajib, benar. Bukan mandi wajib ya. Kalau mandi wajib jelas itu kan. Setiap junub ya harus mandi wajib. Setiap muslim itu seminggu sekali wajib mandi. Kalau sampai dia tidak mandi, padahal air ada, dia berdosa. Pelajari nanti. Apa kitab hadis Bukhari, syarahnya, fikih. Coba dipelajari. Keterangannya seperti itu. Kenapa? Setiap muslim itu harus bersih. An-nadhafatu minal iman. Tubuhnya harus bersih, harum, wangi. Mau sholat, tempatnya juga harus bersih, enak, wangi, dan harum. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, majelis, rumah kita, pengajian, sholawatan, ngaji, qiraatul Quran, zikrullah, itu disunahkan yang mau sholat, siwakan. Betul? Kalau sekarang siwakan sikatan. Gosok gigi. Biar mulutnya harum. Kenapa? Mau nyebut nama Allah. Mau ngomong sama Allah. Mau ngadep sama Allah. Masuk masjid tidak boleh makan bawang berambang. Karena itu aromanya kalau gitu. Masya Allah. Yang di sampingnya bisa. Ngapunten saya ngomong gini ya. Apalagi mau masuk masjid makan durian. Mau ceramah makan durian. Glegeen yang hadir pingsan. Ngapu durian kan begitu. Ya, nah itu disunahkan kita dalam kondisi yang tubuhnya harum, ya semuanya serba harum. Nah karena yang datang majelis, kemudian yang datang apa namanya pengajian, zikir, itu orangnya macam-macam. Kadang ada yang sudah sempat mandi, ada yang belum sempat mandi, ada yang mungkin 2 hari belum mandi, ya ada yang mungkin karena capek berkeringat ya kan, ada yang mungkin karena banyak minum obat keringatnya aromanya tidak enggak sedap, makanya kita disunahkan mengharumkan mereka semua. Caranya bagaimana? Macam-macam caranya. Ada yang ngedum parfum keliling nganggo lengo wangi. Kowe mampu ngerti ra? Maksudnya begitu. Itu kalau yang memang tunjuk ke orangnya, "Nih, parfum buat kamu sendiri kan nyinggung perasaan. Aku mampu." Makanya semua dikasih. Ya, semuanya dikasih biar orang tersebut tidak tersinggung. Itu caranya ulama halus begitu, biar semuanya jadi harum. Nah, karena parfum kadang agak repot gitu ya, agak repot keliling satu persatu, maka diantaranya juga disunahkan dengan menggunakan kayu gaharu atau menyan manten, dupa teman temanten atau sejenisnya. Sekarang disebut aromaterapi. Dibakar, kemudian keluar asap, asapnya harum. Satu ruangan jadi harum, kita keluar baju kan lengket. Aroma baju kita tetap aromaterapi tersebut. Ini yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Sehingga kita semua harum. Imam Syafi'i berkata, "Man tabarihu zada aqluh." Siapa yang tubuhnya tambah harum, daya pikirnya akan tambah kuat. Otomatis hatinya akan mudah khusyuk, pikirannya tidak kalut. Udah sumpek duduk di samping tempat sampah, tambah sumpek. Makanya orang kalau sumpek kan suruh cari ruangan yang tenang, yang bersih, yang harum. Duduk di ruangan seperti itu aja enggak ngapa-ngapain bisa membantu mengurangkan kesumpekan, apalagi di majelis ilmu, majelis zikir dan lain sebagainya. Kalau ada orang ngomong, "Ustaz, itu kan musyrik. Bakar menyan musyrik." Aneh kalau ada orang bilang bakar menyan musyrik. Itu musyrik itu artinya kan menyekutukan Allah. Orang bakar menyan untuk mewangikan majlis, mewangikan diri, sunnah Nabi kok dibilang musyrik. Lah itu kan biasanya dukun-dukun pakai. Duh, jangan disamakan. Dukun itu pakainya minyak mumet. Ya, menyan mumet. Kalau kita nyium aromanya kliang-kliang ya. Tapi kalau dupa manten dibakar itu memanggil temanten. Yang datang malah malaikat, ruhnya orang-orang soleh, jin-jin yang baik. Umat Islam akan senang, yang duduk jadi nyaman. Itu sunnah. Jadi beda. Jangan dikira karena kebiasaannya dukun bakar seperti itu, kemudian kita gak boleh. Nabi juga biasa seperti itu. Bahkan dalam hadis disebutkan, nanti di surga ada mijmaroh. Di surga itu ada pedupan yang buat bakar menyan tuh ya. Tempat untuk bakar menyan itu nanti di surga ada. Padahal di surga kan gak ada api. Tapi tempat itu ada, menunjukkan apa? Pentingnya. Pentingnya membakar menyan yang bagus, yang enak, yang wangi. Untuk mengharumkan diri, mengharumkan majlis, mengharumkan ruangan. Sehingga kita bisa ibadah lebih khusyuk. Makanya kita masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi gak ada aromanya gak enak. Kenapa? Di sana itu aromaterapinya menyannya pakai kayu gaharu, impor dari Indonesia, Thailand. Impor dari apa namanya yang saya tahu Indonesia sama Thailand ya. Harganya dulu sekali, kira-kira 7 tahun yang lalu 1 kilo 40 juta. Yang bagus. Kita tuh cuma dapat apa namanya? Ampasnya. Ampasnya diperes dicampur parfum jadi dupa manten dan dupa-dupa yang macam-macam itu ya. Dupa-dupa itu cuma ampasnya gaharu dicampur minyak wangi, diobong, aromanya pokoknya rodok wangi. Nah, itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Ta'ala menjadikan pertemuan ini pertemuan yang diberkati. Semoga yang hadir maupun yang berhalangan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Semoga hajat panjenengan sedaya diwujudkan oleh Allah Ta'ala, duniawi ukhrawi, ma'alutuf al-afiyah wassahalah wal-jamalah, khususnya hajat sahibul bait, sahibul hajah yang ingin membeli rumah di depan, semoga oleh Allah dimudahkan, diberi rezeki yang barakah, rezeki yang melimpah ruah, rezeki dari segala arah tanpa susah payah, dan diberi yang lebih baik dari yang diharapkan dan diinginkan, yang lebih besar, yang lebih hebat, dengan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua orang-orang yang gemar bersolawat, orang-orang yang gemar menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi, "Man ahya sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menghidupkan sunnahku di tengah kerusakan moral umatku, maka dia mendapatkan pahala 100 syuhada. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan pahala 100 syuhada. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang saling mencintai, saling menyayangi, saling mengasihi, dan orang-orang yang saling membela dan saling mendukung, orang-orang yang saling mendoakan dengan kebaikan. Semoga Allah Ta'ala menjadikan jamuri semakin bermanfaat, barakah, dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat menghubungkan hati yang hadir kepada Nabi, dapat menghubungkan hati yang bersolawat kepada Nabi, sehingga menjadikan semuanya umat yang diingat oleh Nabi, dirindukan oleh Nabi, dicintai oleh Nabi. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Allah, ya Allahu ya Allah, jadikan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridha kepada kami, sayang kepada kami, cinta kepada kami, Jadikan kami manusia-manusia yang dirindukan oleh Nabi. Ya Allah, izinkan mata yang kotor ini, hati yang kotor ini, tubuh yang penuh maksiat ini memandang wajah kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, jadikan kami orang-orang yang dapat memandang wajah Rasul, orang-orang yang dapat mendengar suara Rasul, orang-orang yang disapa dengan cinta oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, sampaikan kami ke kota Madinah Al-Munawwarah, sampaikan kami ke raudhah Nabi-Mu ya Allah, sampaikan kami ke raudhah Nabi-Mu ma'lutufu afi wasalam wal jamal an qarib ya mujib. Jadikan kami orang-orang yang dapat beruluk salam langsung di hadapan Nabi di Madinah, di depan rumah beliau, di makam beliau, langsung berhadapan dengan beliau kami ucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya arhamar rahimin, taqabbal hadhihi da'awat wa ajil lana bil bisharat wa ajil لنا بالبشارات واجمعنا والحاضرين مع نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم في الدنيا والأخرى يقظة والمناما وهو راض عنا. يا الله يا الله يا الله, ربنا اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا, اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديت من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة, وعلى نية أن الله يرزقنا جميعا رؤية سيد المرسلين في الدنيا والأخرى يقظة ومناما في هذا الشهر الكريم ببركة رسول الكريم رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta para pendengar Alida FM di mana Anda berada, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.